Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang kita pelajari dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu kitab yang ke-12, Kitabul Iman, Aiman wan Nuzur. Kitab Al-Aiman wan Nuzur, yang berkaitan dengan sumpah dan an-nuzur. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, dari yang sudah kita bacakan pada pembahasan yang terkait dengan sumpah, perlu diketahui bahwasanya sumpah itu adalah ibadah. Sumpah itu adalah ibadah. Apa alasan nam yang menjadikan sumpah itu ibadah? Dikarenakan pada sumpah tersebut mengandung unsur al-khudu', ketundukan dan pengagungan, dan pengrendahan diri kepada sesuatu yang disebut untuk menguatkan sumpahnya. Untuk menguatkan sumpahnya. Barakallahu fikum. Ketika dia mengatakan billah atau wallah atau tallah, dia ingin meyakinkan kepada lawan bicaranya, al-mukhatab, lawan bicaranya, bahwasanya apa yang dia ucapkan adalah sebuah kebenaran. Bahkan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan menyebut nama Allah azza wa jal, dia tidak akan mungkin untuk bersumpah, karena di situ dia mengagungkan, dia merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sumpah tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu sumpah ini hanya harus diperuntukkan kepada Allah azza wa jal. Sumpah ini hanya diperuntukkan kepada Allah azza wa jal, dan barang siapa yang melakukan sumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia mendapati Umar bin Al-Khattab bapaknya berada di dalam rombongan dalam melakukan sebuah perjalanan, yang mana ketika itu beliau bersumpah dengan menyebut nama bapaknya, bi abihi. Fanadahum Rasulullah, maka Rasul memanggil mereka dan mengatakan kepada mereka, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Barang siapa yang bersumpah, nam, maka hendaknya dia bersumpah kepada Allah, wa illa falyasmut. Kalau seandainya dia tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Nah, barakallahu fikum. Ini dalil, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sumpah itu ibadah, barakallahu fikum, yang mana seseorang apabila bersumpah hanya untuk Allah azza wa jalla atau dengan menyebut nama Allah azza wa jalla. Nah, Berkata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam salah satu fatwa beliau, fa inna Allaha syara'a li ibadihi al-mu'minin an takuna aymanahum bihi subhanahu wa ta'ala aw bi sifatin min sifatihi. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar sumpah-sumpah mereka dengan menyebut nama Allah, Allah. Dan ini berbeda, berlawanan dengan perintah Allah ini berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh umat musyrikun pada masa jahiliyah. Faqad kanu yahlifuna bighairihi minal makhluqat. Yang mana mereka bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dari makhluk-makhluk. Kal Ka'bah wasyaraf. Seperti Ka'bah kemuliaan, wan Nabi, bersumpah atas nama Nabi, wal malaikah, wal masyayikh, para masyayikh, wal muluk, wal udhama, wal udhama. Menyebut nama raja, para orang-orang mulia, wal aba, dan juga menyebut nama bapak-bapak, wasuyuf, dan bahkan bersumpah dengan pedang. Wa ghairu dzalika mimma yahlifu bihi katsirun minal jahalah min bi umuriddin. Dan yang selainnya dari sumpah-sumpah yang dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang bodoh akan urusan agama ini. Fa hadhil aymanu kulluha la tajuzu bi ijma'i ahli al-ilm. Sumpah-sumpah yang kita sebutkan tadi jenis-jenisnya, nah, tidak menyebut nama Allah itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia melakukan perbuatan syirik. Nah, sungguh dia telah kafir atau minimalnya dia terjatuh di dalam perbuatan syirik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kisah dari Abdullah bin Umar menceritakan kejadian yang menimpa bapak beliau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Naam. Barakallahu fikum, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut-nyebut nama bapak-bapak kalian. Nah, dia membanggakan nama bapak salah satu kakeknya yang mulia. Naam. Barakallahu fikum, dan dia menyebut nama kakeknya di dalam sumpah tersebut, demi kakek saya dan seterusnya. Naam. Ini merupakan perbuatan jahiliyah dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan faman kana halifan fala yahlif illa billah. Barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dalam hal ini, sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nam pernah mengatakan, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa bighairihi shadiqan. Dengan saya bersumpah menyebut nama Allah dengan sebuah kedustaan, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sebuah kedustaan, nah, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun saya jujur di dalam sumpah tersebut. Nah, saya ulangi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, li an ahlifa billah, dengan saya bersumpah menyebut nama Allah dalam keadaan saya berdusta di dalam sumpah tersebut, itu lebih saya senangi, lebih saya sukai, atau mending daripada saya bersumpah tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau menyebut nama selain Allah barakallahu fikum, walaupun saya jujur di dalam sumpah tersebut. Nah, kenapa demikian? Bukan berarti perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ini membolehkan bagi kita semua bahwa boleh kita bersumpah walaupun dusta, yang penting menyebut nama Allah. Bukan seperti itu maksud dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya adalah bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah walaupun dia dusta di dalam sumpah tersebut. Demi Allah, nah, saya enggak melakukannya padahal dia melakukannya. Nah, padahal dia melakukannya, berarti dia telah berdusta. Nah, dan dia bersumpah atas nama Allah. Nah, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini barakallahu fikum, maksudnya adalah yang pertama ini berdusta, bersumpah dengan menyebut nama Allah dan dia berdusta di dalam sumpah tersebut, itu ahwan, itu mending, lebih ringan, walaisa bihasan, akan tetapi juga sama-sama tidak baik, akan tetapi juga sama-sama tidak benar. Nah, ahwan, lebih ringan daripada seseorang bersumpah menyebut nama selain Allah, nah, walaupun dia jujur di dalam sumpah tersebut. Kenapa demikian? Karena yang pertama, nah, itu adalah kabirah, termasuk dosa besar dan tidak sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, hanya sebatas kabiratu kaba min kabairiz dzunub, dan termasuk dari dosa besar. Akan tetapi yang kedua, nah, telah terjatuh di dalam syirkun, nah, terjatuh di dalam perbuatan syirik, wal iyadzu billah. Nah, barakallahu fikum. Nah, wal ahadith wal athar fi hadzal ma'na katsiratun. Hadis-hadis dan asar-asar dari para sahabat, dari para a'immah, para ulama salaf dalam hal ini atau semakna dengan perkara ini banyak sekali disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, fal wajib 'alal muslimin an yahfazu aymanahum. Maka oleh karena itu wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga sumpah-sumpah mereka. Di antara bentuk menjaga sumpah-sumpah mereka adalah wa alla yahlifu illa billahi wahdah. Naam. Yaitu agar mereka tidak bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dia hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Dan dia harus menjauhi sumpah ketika dia menyebut nama selain Allah, kainan mangkana, siapapun dia. Nah, siapapun orang yang dia sebut di dalam sumpah tersebut, baik itu dia seorang nabi, baik dia adalah seorang malaikat, baik itu dia adalah seorang wali, wa ila ghairi dzalika minal makhluk, dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam banyak ayat, terutama di awal-awal surah, di awal-awal surat, kita sering mendapati bacaan yang mana di dalam bacaan tersebut Allah bersumpah. Nah, wal asr, demi masa atau demi waktu asr. Nah, wal fajr, demi fajr. Walayalin ashr, demi 10 malam atau 10 hari dari bulan Zulhijjah yang pertama. 6. Wasyafi wal watr, wasyamsi wa duhaha, wal laili idza saja. 6. Terus banyak lagi. 6. Wassama'i wat tariq. Allah bersumpah dengan menyebut as-sama'. Semua itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah diambil dari ayat-ayat ini bahwasanya kita boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah yang dikarenakan Allah melakukannya? Nah, maka jawabannya adalah tidak. Tidak seperti itu. Lillahi subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala boleh, berhak, naam, boleh-boleh saja untuk melakukan apa saja. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk bersumpah dengan menyebut nama-nama dari makhluknya. Naam. Allah berhak. Naam. Dan tujuan, dan disebutkan oleh para ulama, ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama-nama makhluknya, menunjukkan, menegaskan kepada kita bahwasanya betapa agungnya dan betapa mulianya makhluk yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sumpah itu. Nah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun, di dalam surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya dengan apa yang dia perbuat, akan tetapi na'am barakallahu fikum wahum yus'alun, makhluklah, manusialah yang ditanya. Nah, Allah jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Nah, barakallahu fikum, akan tetapi manusia yang akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia perbuat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang sumpah. Kemudian kita sudah menyebutkan definisi dari sumpah. Naam. Di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Akan tetapi definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menurut kita lebih lengkap, yang mana beliau mengatakan huwa ta'kidu syai' bidzikri mu'azzamin bisighatin makhsusatin. Naam. Yaitu penegasan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan sighah lafaz-lafaz tertentu. Dengan lafaz-lafaz tertentu. Di antara lafaz-lafaz sumpah adalah naam barakallahu fikum, kalau kita belajar nahu, naam termasuk di antara huruf jar. Naam. Di antaranya adalah al-waw wal ba wa ta. Naam, al-waw wal ba wa ta. Naam, dia memajrur huruf-huruf ini, memajrurkan isim yang datang setelahnya. Sehingga kalau kita bersumpah dengan menggunakan huruf waw, wallahi. Naam, harakatnya menjadi majrur kasrah. Naam. Wallahi. Naam. Barakallahu fikum. Dan waw, naam, waw bisa digunakan kepada setiap isim, kepada setiap isim. Naam, isim apa saja boleh. Dan tentunya kita hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang kedua, ta. Ta. Naam. Tallahi. Naam. Tallahi. Tallahi wa tallahi la akidanna asnamakum. Di antara sumpah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tallahi, demi Allah saya akan membinasakan berhala-berhala kalian. Kemudian di antara lafaz sumpah adalah ba bil billahi. Nah, jadi majrur, isim yang ada setelahnya. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan lafaz yang lain oleh para ulama, di antaranya adalah naam barakallahu fikum, dengan menggunakan huruf hamzah. Dengan menggunakan huruf hamzah. Naam. Barakallahu fikum. Allahi. Nah, hamzah mamdudah. Menggunakan hamzah mamdudah, hamzah yang panjang. Allahi. Naam. Ini bukan hamzah istifham, akan tetapi hamzah al-qasam, hamzah sumpah. Allahi. Naam. Ini beberapa lafaz dari lafaz sumpah. Kemudian telah kita sebutkan bahwa sumpah 6. Sumpah berdasarkan hukumnya barakallahu fikum, bisa bermacam-macam, bisa berhukumnya menjadi wajib, menjadi haram, menjadi mustahab, dan menjadi makruh, tergantung bahan atau permasalahan yang dia angkat di dalam sumpah tersebut. Nah, hukumnya tergantung dari permasalahan yang dia angkat di dalam sumpah tersebut. Nah, di antaranya adalah sumpah bisa berubah menjadi wajib apabila ditujukan untuk menetapkan sebuah kebenaran. Fa innahu yajibu alayka an tuqsima idza kana yatawaqqafu itsbatul haqqi 'alal yamin. Maka dalam keadaan seperti ini engkau wajib untuk bersumpah. Naam. Dalam keadaan seperti ini engkau wajib untuk bersumpah apabila penegakan kebenaran tersebut tidak terrealisasi dan tidak terlaksana kecuali dengan sumpah. Maka dalam keadaan seperti ini, sumpah hukumnya wajib. Nah, seperti seseorang bersumpah bahwasannya hari kebangkitan itu adalah hak, sebuah kebenaran. Bahwasannya Al-Quran itu adalah hak, sebuah kebenaran. Bahwasannya azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang ingkar, yang kafir, itu adalah hak. Nah, sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam surat Yunus ayat 53. Wa yastambiunaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq. Dan mereka bertanya kepadamu, apakah naam azab yang dikhabarkan dan diberitakan tersebut benar atau tidak? Katakanlah wahai Muhammad, kul i wa rabbi innahu lahaq. Katakanlah, benar dan demi Rabbku, innahu lahaq, bahwasanya azab yang ditetapkan atau yang diberitakan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, bukan sebuah kebohongan atau kedustaan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Wa qala alladziina kafaru, di dalam surat Saba. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Berkata orang-orang kafir, hari kiamat itu tidak akan mendatangi kami. Qul, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah, sungguh wa rabbi, demi Rabbku, la ta'tiyannakum, hari kiamat itu akan mendatangi kalian. Dan juga di dalam surat Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Orang-orang kafir meyakini bahwasannya mereka nanti tidak akan dibangkitkan. Nah, kematian yang sekali, yang menimpa kaum umat manusia ketika berada di dunia ini itu adalah kematian yang terakhir, dan kemudian setelah itu tidak ada lagi kematian. Yakni mereka tidak akan dibangkitkan setelah itu. Nah, mereka tidak dibangkitkan. Maka katakanlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Benar dan demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Fa idza kana, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza kana yatawaqqafu itsbatul haqq wa tumaninatul mukhatab 'alal yamin fal yaminu wajibah. Apabila untuk menguatkan atau mengokohkan sebuah kebenaran dan untuk meyakini lawan bicara akan sebuah kebenaran itu tidak akan terlaksana kecuali dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka sumpah dalam hal ini hukumnya apa? Wajib. Naam. Jadi sumpah itu wajib, sumpah dengan menyebut nama Allah, sumpah itu hukumnya menjadi wajib apabila untuk menegakkan sebuah kebenaran yang mana penegakan kebenaran tersebut dan untuk meyakinkan orang bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran tidak akan terrealisasi kecuali dengan bersumpah, maka dalam keadaan seperti ini sumpah hukumnya menjadi wajib. Naam. Barakallahu fikum. Dalilnya tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, "Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum." Katakanlah wahai Muhammad, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan menyebut namanya, "La ta'tiyannakum." Hari kiamat itu akan mendatangi kalian. "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya kalian sungguh akan dibangkitkan. Naam, sungguh akan dibangkitkan. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga di antara sumpah yang wajib adalah pada kasus untuk menghalangi sebuah kezaliman yang akan terjadi. Nah, misalnya ada seseorang yang mengaku-ngaku akan sebuah harta milik orang lain. Nah, mengaku-ngaku harta, mengklaim bahwasanya harta ini adalah miliknya, padahal kebenarannya adalah bahwasanya harta tersebut milik orang lain. Nah, maka kalau seandainya dalam keadaan seperti ini, contohnya apabila kedzaliman tersebut tidak bisa dihalangi kecuali dengan dia bersumpah, maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menolak kedzaliman, untuk menolak kebatilan. Naam. Wa takunul yaminu muharramatan idza kanat ala fi'lin muharramin aw tarki wajibin. Dan sumpah tadi yang pertama yang wajib, yang sekarang adalah yang haram. Dan sumpah akan menjadi, hukumnya menjadi haram apabila permasalahan yang dia angkat di dalam sumpah tersebut adalah sebuah perkara yang haram atau dalam rangka untuk meninggalkan sebuah kewajiban. Contoh seseorang bersumpah, dia tidak akan sholat berjamaah. Nah, dia bersumpah dia tidak akan sholat berjamaah. Nah. Atau dia bersumpah bahwa dia akan minum khamar. Nah. Wallahi. Kemudian dia bersumpah menyebutkan enam perbuatan-perbuatan haram tersebut. Maka sumpah ini hukumnya haram. Maka sumpahnya hukumnya haram. Wa takunu mustahabbatan idza tawaqqafa 'alaiha fi'lu mustahabbab. Fi'lu mustahab. Naam. Dan yang ketiga, yaitu yang mustahab, sumpah akan menjadi, hukumnya menjadi mustahab apabila terkait dalam perkara yang hukumnya mustahab. Dan kebalikannya, yang keempat, sumpah bisa menjadi makruh apabila terkait dalam perkara yang makruh. Naam. Makruh. Akan tetapi seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, bahwasanya hukum asal di dalam sumpah ini la yanbaghi iktsarul yamin. Kita tidak boleh berbanyak-banyak di dalam bersumpah. Naam, tidak boleh sering-sering bersumpah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Berkata sebagian para ulama, naam, di antara makna dari ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 89, la tuktsiru al-aiman, janganlah kalian berbanyak-banyak di dalam bersumpah. Naam. Karena yang seperti ini lebih selamat atas dirinya, barakallahu fikum, lebih melepaskan daripada tanggung jawab. Nah, karena dia apabila dia bersumpah, maka di situ ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus dia lakukan dengan sumpah tersebut. Nah, maka ketika dia tidak bersumpah, barakallahu fikum, maka dia telah melepaskan dirinya dari konsekuensi yang ada. Nah, barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, aqsamul yamin. Tadi yang kita pelajari pembagian-pembagian sumpah dari segi hukum. Nah, minimalnya yang kita sebutkan tadi hukumnya ada 4. Nah, hukumnya ada apa? Hukumnya ada 4. Pembagiannya ada 4 hukumnya. Kemudian yang akan disebutkan di dalam kitab ini adalah pembagian-pembagian sumpah. Tanqasimul yaminu min haitsu inqadiha wa adami wa adamin iqadiha ila thalathati aqsam. Sumpah itu terbagi dari sisi, apabila ditinjau dari sisi terlaksananya sumpah atau terakad, terikatnya sebuah sumpah dan tidak terikatnya sebuah sumpah, naam, terbagi menjadi 3 macam. Naam. Dari sisi dil atau tidaknya sumpah tersebut, naam, terbagi menjadi 3 macam. Naam. Barakallahu fikum. In'iqad di sini maknanya adalah dikuatkan, yakni diikat, akad. Naam. Akad, diikat. Nah, jadi maksudnya di sini sumpah itu dari sisi terlaksananya atau dealnya sebuah sumpah, barakallahu fikum, atau tidak terjadinya sumpah tersebut terbagi menjadi 3. Nah, akan lebih kita pahami maksud dari ini ketika kita membaca pembagian-pembagiannya. Nah, yang pertama adalah al-yamin al-laghu. Wa huwal halafu min ghairi qasdil yamin. Nah, al-yamin sumpah al-laghu. Jenis yang pertama, al-yamin al-laghu, sumpah yang sifatnya itu al-laghu. Nah, laghu ini artinya sia-sia. Nah, secara bahasa. Tapi maksudnya apa di sini? Al-yamin al-laghu wa huwal halafu min ghairi qasdil yamin. Sumpah yang terjadi tanpa ada tujuan untuk bersumpah. Lafadznya terucapkan. Akan tetapi lafadz yang terucap ini tidak dengan tujuan sumpah, tidak dengan tujuan al-yamin. Nah, bagaimana gambarannya? Seperti, kita sering mendengar, muhadatsah, percakapan antara orang Arab, la wallah, tidak, demi Allah katanya. Nah, barakallahu fikum, dia menanyakan suatu urusan duniawi kepadanya, jawabannya la wallah, bala wallah, ya betul wallah katanya. Wa huwa la yuridu bidzalika yaminan wa la yaqsudu bihi qasaman. Naam. Wa huwa la yuridu bidzalika yaminan, dan dia tidak menginginkan dari ucapan tersebut untuk bersumpah. Wa la yaqsudu bihi qasaman, dan dia tidak memaksudkan bahwa hal itu merupakan sumpah darinya. Nah, yakni kalamul adi, ucapan yang umum terucap, barakallahu fikum, di dalam muhadatsah, di dalam percakapan di dalam percakapan dalam bahasa Arab, dan ini umum dan sering terjadi. Nah, kalau kita berbicara muhadatsah, dan ini sudah uruf di kalangan mereka. Mungkin kalau kita orang Indonesia enggak sampai segitunya. Nah, Barakallahu fikum. Akan tetapi, nam di sana di kalangan mereka uruf dan sudah menjadi sebuah ucapan. Nah, sebuah ucapan yang umum dan itu mengalir secara lisan. Nah, mengalir secara lisan tanpa ada maksud dan tanpa ada tujuan untuk bersumpah. Nah, fahadha yu'addu lagwan. Maka sumpah dengan jenis seperti ini disebut dengan sumpah yang sifatnya lagwan. Nah, sumpah yang barakallahu fikum disebut dengan lagwan. Nah, ini yang pertama, al-yamin al-lagw, gambaran yang pertama. Gambaran yamin yang al-lagw yang kedua adalah aw yahlifu ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadhhar khilafahu. Atau dia bersumpah atas sebuah permasalahan yang mana dia mengira itu adalah sebuah kebenaran, akan tetapi ternyata kenyataannya tidak. Nah, kenyataannya tidak. Seperti, nah, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, dia bersumpah akan sebuah kasus atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Dia mengira terjadi, akan tetapi kenyataannya tidak. Contoh, dia bersumpah bahwa fulan nam hadir di majelis taklim. Wallah, fulan yahdur. Hadarul fulan katanya. Demi Allah, fulan tadi hadir. Nah, ternyata yang dia lihat bukan fulan, namun alan yang mungkin fisiknya mirip dengan fulan. Nah, dan semua orang bersaksi, yang lain semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada satupun yang melihat fulan, dan bahkan dikuatkan oleh saksi yang lain bahwa pada waktu itu fulan sedang safar di daerah sana. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia bersumpah akan sesuatu yang sudah terjadi yang dia mengira itu adalah sebuah kebenaran yang dia anggap dan dia yakini, namun ternyata kenyataannya naam kebalikan yang dia yakini, yang dia perkirakan. Barakallahu fikum. Naam. Apakah dia berdusta? Tidak. Dia tidak sengaja untuk berdusta. Naam. Sumpah yang seperti ini disebut dengan sumpah al-lagu. Sumpah al-lagu, yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, yakni sumpah yang seperti ini tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian dengan sumpah dalam perkara lagu dari sumpah-sumpah kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian, barakallahu fikum, dengan lagu pada sumpah-sumpah kalian. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, unzilat hadhil ayah la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ayat ini turun tentang ucapan seseorang, la wallah, bala wallah, kalla wallah. Nah, tidak demi Allah, tentu demi Allah, tidak sama sekali demi Allah. Nah, ini ucapan adi. Nah, ucapan adi, ucapan yang biasa, yang dia itu keluar mengalir secara lisan. Naam, tanpa dimaksudkan oleh pelakunya untuk bersumpah. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadhil yaminu la kafarata fiha wa la mu'akhadzata wa la itsma 'ala sahibiha. Sumpah yang seperti ini, naam, tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarah. Kalau seandainya ternyata salah sumpahnya terhadap informasi yang dia sebutkan ternyata keliru dan dia sudah terlanjur bersumpah. Naam, barakallahu fikum, walaupun dia salah maka tidak ada kafarah, tidak ada hukuman sanksi atasnya dan juga tidak ada dosa atas pelakunya. Ini disebut dengan al-yamin al-lagu. Naam, al-yamin al-lagu. Naam, ada dua jenis sumpah lagi, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati, pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.